Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan perkara berikutnya, kaidah tentang penggabungan dua niat ibadah dalam satu ibadah. Contohnya, jika ternyata dua tujuan tersebut tidak bertentangan, maka tidak mengapa dua niat tersebut. Dan dua niat tersebut tidak akan merusak yang lainnya. Contohnya, seorang berwudu, niat ingin sholat, sekalian ingin menyegarkan badan. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Enggak jadi masalah. Dia ingin berwudu, ingin baca Quran karena disunahkan seorang berwudu tatkala bersuci tatkala ingin baca Quran, atau dia berwudu karena ingin salat karena tidak sah salat kecuali dengan wudu, sekalian dia ingin apa? Seger. Ini tidak menjadikan wudu tersebut batal. Contohnya seorang jadi imam, rakaat pertama atau rakaat terakhir di salat Jumat. Kita tahu orang kalau makmum datang, kemudian imam di rakaat kedua ruku, kemudian tatkala dia mau ruku imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat salat Jumat. Karena orang yang dapat ruku dapat rakaat, tapi seorang yang mendapati setelah ruku dia tidak mendapat rakaat, maka dia sempurnakan salat 4 rakaat salat zuhur bagi orang yang masbuk ini. Sekarang ada imam, dia salat Jumat jadi imam. Tatkala rakaat kedua, dia panjangkan rukuknya. Dia tahu ada orang terlambat datang. Niatnya rukuk karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sekalian untuk menolong orang-orang masbuk supaya dapat salat Jumat. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh, enggak jadi masalah. Karena ini bukan riya juga bukan, dunia juga bukan. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Untuk apa niatnya? Untuk mengajarkan agar para sahabat lihat bagaimana tata cara salat Nabi. Ini kan ada niat yang lain, bukan sekedar niat untuk Allah sudah ada, tapi ada niat sekalian supaya para sahabat bisa melihat bagaimana tata cara sholat Nabi. Dan ini tidak jadi masalah. Sekarang, antara dua ibadah. Kalau tadi antara ibadah dan selain ibadah. Antara wudu dengan kesegaran. Antara ruku supaya masbuk tidak ketinggalan rakaat. Sekarang bagaimana dengan dua ibadah? Contohnya, seorang yang ingin menggabungkan antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Kemudian dia melaksanakan sholat. Dia ingin menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena tujuan dari tahiyatul masjid bukanlah karena sholatnya. Tetapi yang penting sholat sebelum duduk. Yang penting sholat sebelum duduk. Sholat apapun. Yang penting kata Nabi SAW, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ini dua rakaat apa saja? Mau sholat fardu, mau sholat qobliyah, mau sholat apa saja. Yang penting sebelum duduk sudah sholat dua rakaat. Maka dalam hal ini, dia boleh langsung niatkan sholat qobliyah subuh, niatnya harus qobliyah subuh. Dan ini sudah mewakili, mencukupkan dia untuk tidak perlu sholat lagi tahiyatul masjid. Dia menggabungkan dua niat dalam satu sholat. Tetapi pahalanya tetap satu. Pahalanya tetap pahala dua rakaat, bukan pahala empat rakaat, jangan salah paham. Tetapi kewajiban dia untuk tahiyatul masjid sudah gugur. Pahalanya tetap dua rakaat. Contohnya lagi, seorang ingin menggabungkan antara puasa Senin-Kemis dengan puasa qadha. Dia berhalangan dua hari tidak puasa di bulan Ramadan karena sakit. Maka dia ingin mengqadha-nya di hari Senin dan hari Kemis. Kenapa? Karena dianjurkan puasa Senin-Kemis. Dan Nabi SAW waktu ditanya kenapa puasa Senin-Kemis, di antaranya Nabi SAW mengatakan dia ingin amalan-amalan dicatat pada hari tersebut. Jika seorang niatnya demikian, maka dia mendapatkan pahala. Pahala puasa qadha dan pahala dicatat amalan tersebut pada hari Senin dan Kemis. Bukan pahala puasa dua hari. Jangan salah paham. Bukan pahala puasa dua hari. Karena tujuan dari puasa Senin Kemis adalah dicatat amalan tatkala hari Senin dan hari Kamis. Contohnya lagi, antara mandi Jumat dengan mandi janabah. Kita tahu bahwasanya sunnahnya, menurut jumhur ulama, mandi Jumat hukumnya sunnah. Sebagian mewajib. Sekarang ada orang dia junub di hari Jumat. Apakah dia harus mandi dua kali? Sebagian ulama mengatakan demikian, harus dua kali. Karena tujuan dari mandi Jumat, ya mandi Jumat. Namun pendapat yang benar, tujuan dari mandi Jumat bukanlah mandinya, tetapi bersihnya. Terutama di zaman dahulu, banyak keringat, tidak ada AC. Kalau orang datang hari Jumat dalam keadaan bau, maka hendaknya mandi. Karena tujuannya adalah bersih tatkala masuk sholat Jumat, maka sudah terwakili dengan mandi janabah. Seorang yang mandi janabah di hari Jumat setelah fajar, sudah cukup bagi dia, tidak perlu lagi dia mandi Jumat. Ini ada khilaf di antara para ulama, namun ini pendapat yang kuat. Bahwasanya mandi Jumat bisa masuk dalam mandi janabah. Niatnya mandi janabah sudah mewakili mandi Jumat. Contohnya lagi, tawaf wada dengan tawaf ifadah. Apa sih tujuan tawaf wada tatkala hajian? Nabi SAW mengatakan, ija'alu akhiru ahdikum bil bait. Jadikanlah perpisahan kalian tawaf. Pokoknya sebelum meninggalkan Mekah, tawaf. Jika seorang akhirnya mengakhirkan tawaf ifadah, kemudian dia kerjakan, tatkala menjelang pulang, dia tawaf ifadah, kemudian dia sa'i haji, maka tidak perlu lagi dia tawaf wada. Kenapa? Karena dia melaksanakan tawaf menjelang pulang. Adapun sa'i dia tidak membatalkan. Intinya tawaf ini mewakili tawaf wada. Karena tujuan dari tawaf wada yang penting sebelum meninggalkan Mekah, tawaf. Dengan tawaf apapun, diantaranya tawaf ifadah. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh menggabungkan antara tawaf ifadah dengan tawaf wada dengan syarat tawaf ifadah tersebut dikerjakan menjelang pulang. Tapi pahalanya, ya pahala tetap satu. Tetap satu tawaf. Jangan disangka mendapatkan pahala dua tawaf. Kita lanjutkan. Berbeda tatkala masing-masing ibadah ditujukan oleh syariat. Contohnya seorang lupa sholat, dia ketiduran, dan dia bangun, dia belum sholat isya. Kemudian dia bangun di waktu sholat tarawih. Dia mengatakan, saya ingin sekalian sholat tarawih, ingin sekalian sholat isya. Jawabannya tidak bisa. Karena Allah memang menghendaki kita sholat tarawih dan juga menghendaki sholat apa? Isya. Tidak mungkin dua ibadah ini digabungkan. Contohnya seorang ingin mengqadha puasa dengan sekalian puasa Asyura. Tidak bisa juga. Puasa Asyura ini ibadah yang Allah inginkan sendirian sebagaimana qadha. Oleh karena tidak bisa digabungkan. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah dan beberapa kaedah yang bisa kita sarikan dari hadis innamal a'malu binniyat. Tentunya masih banyak faedah dan masih banyak kaedahnya, sebagian yang saya pilih dari penjelasan para ulama. Besok insyaallah kita lanjutkan biiznillahi taala, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.